Dalam definisi kedua, kita akan membahas mengenai definisi perpustakaan digital dalam perspektif DFL. Definisi perpustakaan digital menurut DFL adalah suatu organisasi yang menyediakan sumber daya berupa staf khusus yang bertugas untuk memilih, menyusun, menawarkan akses intelektual dalam menafsirkan, mendistribusikan, menjaga integritas, dan memastikan konsistensi pengumpulan koleksi karya digital dari waktu ke waktu, sehingga koleksi digital tersebut tersedia secara ekonomis dan siap digunakan oleh komunitas pengguna. Definisi perpustakaan digital berorientasi terhadap tenaga kerja profesional yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan data digital. Untuk memenuhi tugas tersebut, tenaga profesional atau pustakawan perpustakaan digital harus mempunyai beberapa kapabilitas khusus. Kapabilitas yang pertama adalah kemampuan untuk memilih konten digital. Maksudnya di sini, seorang pustakawan perpustakaan digital harus mampu untuk menyeleksi berbagai macam data digital sehingga konten yang dikelola dapat dipastikan aspek kebermanfaatannya. Kapabilitas personal yang kedua adalah kemampuan untuk menyusun konten digital. Kapabilitas ini menuntut seorang pustakawan perpustakaan digital harus menguasai berbagai metodologi sistem penyimpanan bagi koleksi digital, sehingga koleksi digital tersebut dapat tersusun dalam suatu sistem pengelolaan yang solid. Kapabilitas personal yang ketiga adalah kecakapan intelektualitas. Seorang pustakawan digital harus mempunyai intelijensia yang baik. Hal ini berkaitan dengan kemampuan intelijensi individual dalam menafsirkan suatu karya digital. Kecakapan ini meliputi kemampuan analisis individual terhadap berbagai faktor eksternal yang mempunyai korelasi dengan konten perpustakaan digital. Kapabilitas personal yang keempat dari seorang pustakawan digital adalah kemampuan untuk menjaga integritas. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi seorang individu dalam tindakan-tindakan, nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal lainnya. Terakhir, seorang pustakawan digital harus mampu konsisten dalam upaya pengumpulan bahan pustaka. Konsistensi dalam pengumpulan bahan pustaka sangat berpengaruh erat ke dalam proses pengembangan koleksi perpustakaan digital. Kemudahan dalam membuat konten digital membuat pertumbuhan konten digital menjadi sangat pesat belakangan ini. Mencari informasi dalam lingkungan digital tentu akan menjadi pekerjaan yang sulit. Suatu pekerjaan layaknya mencari jarum dalam sebuah tumpukan jerami. Sehingga, tanpa konsistensi, seorang pustakawan digital akan cepat menyerah dalam menghadapi kondisi tersebut. Tujuan akhir dari setiap kapabilitas personal tersebut adalah ketersediaan informasi yang ekonomis bagi setiap orang. Yang dimaksud dengan ketersediaan informasi yang ekonomis adalah suatu informasi dapat diakses oleh setiap lapisan masyarakat tanpa melihat kemampuan ekonomi dari individu yang bersangkutan.